subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arifin bahagia menyapa ikhwah dengan salam. Kita saling mendoakan dan doa hamba Allah yang sedang berpuasa diijabah oleh Allah. Amin, kabulkan doa kami ya Allah. Ikhwatul iman, saudara-saudariku seiman, istimewanya ibadah saum, pertama, ibadah ini cara paling efektif mengajarkan kita untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Dimulai dari pengendalian sumber hawa nafsu, yaitu makan, minum, dan seks. Subhanallah. Dan syaitan berjalan melalui majra dam, darah kita. Padayiku taraka syaitan bisyam, maka persempitlah jalan setan pada darahmu itu dengan saum. As-saum junnatu syahawat. Syaitan itu akan tidak berdaya menghadapi orang yang saum, karena itu saum bentengnya syahwat. Karena syaitan hanya menunggangi syahwat yang diperturutkan. Allahu Akbar. Saum amal teragung di bulan Ramadan. Karena itu Allah perintahkan kita saum di bulan Ramadan ini dengan panggilan yang terindah, ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba yang beriman, kutiba alaikumusiyam, aku perintahkan pada kalian untuk saum. Bahagia sekali dipanggil oleh Allah. Kita melaksanakan, maka insyaallah kita di antara orang-orang yang beriman. Dan saum itu akan memberi syafaat di hari kiamat nanti. Asyam wal Qur'an yasfa'ani yawmal qiyamah. Al-Qur'an dan puasa itu akan menjadi penolong di hari kiamat nanti. Dan ibadah saum ini membawa kesehatan untuk jasmani. Semua para ahli, semua para dokter menjelaskan tentang keistimewaan saum. Dan saum cara terbaik untuk mendidik pribadi yang sabar. Sabar itu kunci sukses. Susah diteorikan untuk menjadi orang sabar. Sekarang diajarkan langsung saum. Dari subuh sampai maghrib kita menahan diri agar jadi orang sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam syukur nikmat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi ujian demi ujian, termasuk juga sabar dalam berdakwah, dan juga sabar mendengar dakwah menjelang buka ini. Dan bukti kita taat kepada Allah adalah saum. Sami'na wa ata'na, diperintahkan kita taat. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah, kau buat kami sabar dan taat di bulanmu ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.